Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwati fid din, anzalallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di atas kenikmatan. Tentunya satu hal yang harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita sekaligus mengikat kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan dan panutan oleh kita di dalam kehidupan ini. Ikhwatal iman wal Islam, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini kita berada di hari ke-20 dari bulan Ramadhan. Maka insyaallah taala ada sekitar 9 atau 10 hari lagi Ramadhan ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kekuatan, kesehatan agar kita terus bisa melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di bulan Ramadhan ini, terutama di 10 terakhir daripada bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Afwan, dalam Sahih Muslim, bukan Bukhari dan Muslim, melainkan Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ramadan 10 yang terakhir, yang insyaallah akan kita mulai nanti malam. Ya, jadi karena hitungan hijriyah itu, hitungan bulan hijriyah itu dihitung dari maghrib. Ya, berbeda dengan Masehi, hitungannya dari jam 12 malam. Tetapi bulan hijriyah itu, bulan Qamariyah itu dihitung sejak matahari terbenam, artinya dari maghrib. Maka insya Allah mulai dari maghrib nanti kita akan masuk ke tanggal 21 Ramadan. Maka ada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan 10 hari atau dari 21 Ramadan sampai Ramadan itu berakhir. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat gigih di dalam beramal soleh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi semangatnya di hari-hari yang lain. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dafal al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang malam 21, insyaallah nanti malam untuk tahun ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Aisyah, shadda mizarahu, ikat pinggangnya dikencengin, sarungnya disingsingkan. Artinya bahwa Rasulullah SAW siaga berapa? Siaga 4 atau siaga 3? Ya. Ini sangat siaga. Ya, artinya frekuensi semangatnya itu dipolkan. Wa ahya lailahu. Kemudian beliau itu selalu begadang, selalu menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, bukan hanya beliau melakukan itu sendiri, tetapi beliau pun membangunkan istri-istrinya, keluarganya. Jadi ngajak para istrinya, ngajak para keluarganya untuk juga menghidupkan di malam-malam terakhir dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis yang lain banyak sekali yang semakna dengan periwayatan tersebut, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh perawi-perawi hadis yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Ma a'lamuhu qama lailatan hatta shabah." Saya tidak pernah tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri, bangun, salat sampai pagi, mulai dari malam kecuali pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi sangat diistimewakan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari tanggal 21 sampai dengan selesainya bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan bahwa 10 terakhir dari bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang lebih, keutamaan yang mulia ketimbang hari-hari sebelumnya. Tapi hadis ini tidak menguatkan atau tidak menjadikan hadis yang mengatakan bahwa Ramadan itu dibagi tiga, 10 pertama rahmah, 10 kedua maghfirah, dan 10 ketiga idkun minan nar, tidak sedang menguatkan hadis ini. Karena ini adalah menurut sebagian ulama, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Jadi hadis yang sahih adalah hadis yang sudah kita baca tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghidupkan 10 malam terakhir lebih daripada 20 malam sebelumnya. Adapun hadis yang tadi mengapa dianggap lemah oleh para ulama dan bahkan ada yang menggolongkannya termasuk hadis maudhu atau termasuk hadis palsu, karena Ramadan itu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun bukan pada 10 hari pertama saja. Kemudian maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan diturunkan pada 10 hari kedua saja dari bulan Ramadan. Demikian juga idkun minan nar bukan terdapat pada 10 hari terakhir saja. Akan tetapi ketiga-tiganya ini ada mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Nah, hadis ini bahkan bertentangan dengan hadis yang sahih yang secara umum Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rabbana yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsai lail akhir." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rabb kita Allah Jalla Jalalu itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, "Fahal min mustaghfirin fa'afirullah, wahal min sa'ilin fa'utiyalah." Al-Qamakwa Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu berfirman, "Apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku, lantas aku akan berikan ampunan kepadanya. Dan apakah ada orang dari hambaku yang meminta, ya, maka akan aku berikan kepadanya." Jadi ampunan itu senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bukan hanya pada 10 hari kedua daripada bulan Ramadan. Jadi hadis yang tadi yang membagikan Ramadan menjadi tiga ini bertentangan dengan hadis yang ini yang lebih sahih. Juga hadis yang lain terkait juga dengan maghfirah dalam Sahih Muslim, Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba 'ala musii'in nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba 'ala musii'al-lail." Atau kama qala sallallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan, membuka kedua tangannya untuk memberikan ampunan kepada malam hari kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Demikian juga Allah membentangkan, membuka kedua telapak tangannya untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa di malam hari. Jadi ampunan itu tidak terbatas dengan waktu, apalagi hanya 10 hari saja di dalam setahun itu. Ikhwatal iman wal islam azamallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini istimewa adalah yang pertama, adanya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah muakkadah, yang kalau kita punya waktu yang senggang, punya tidak memiliki kesibukan yang lain, sekiranya kesibukan itu bisa kita takhirkan, kita bisa tunda untuk dilakukan di kemudian hari, maka Rasulullah SAW menyunnahkan kepada kita untuk melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Ya, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid litafarruq li ta'atillah, untuk ya, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi dan mengkhususkan hanya untuk beribadah saja. Selama 10 hari dimulai dari tanggal 21 Ramadan, atau kalau untuk tahun ini dimulai nanti habis maghrib. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuwashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada saat kalian sedang beriktikaf. Jadi iktikaf itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Kata beliau Abu Sa'id, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'taqafa ashr al-awwal min Ramadan, thumma i'taqafa ashr al-awsat, thumma qala inni i'taqaftu al-ashr al-awwal iltamastu hadhihi al-lailah, thumma i'taqaftu al-ashr al-awsat, thumma u'titu faqila aw u'titu faqila innaha fil ashr al-awakhir, faman ahabba minkum ay ya'taqif faly'taqif." Kata Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW itu pernah beriktikaf pada 10 Ramadan pertama. Pernah. Tahun berikutnya Rasulullah pernah beriktikaf pada 10 kedua dari bulan Ramadan. Jadi 11 sampai 20. Apa kata Rasulullah? "Saya iktikaf pada 10 pertama untuk mencari malam ini." Maksudnya malam Lailatul Qadar. "Kemudian aku tidak mendapatkannya." Kemudian setelah itu i'tikaf 10 hari kedua juga tidak mendapatkannya. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, "Innaha fil ashril awakhir," sesungguhnya malam itu terdapat pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. "Faman ahabba minkum al-ya'takif fal-ya'takif." Maka barang siapa kata Rasulullah di antara kalian yang hendak beri'tikaf, yang ingin beri'tikaf, maka beri'tikaflah. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla, thumma i'taqafa azwajuhu min ba'dih." Kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf, berdiam diri di masjid pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, hingga beliau meninggal dunia. Jadi setiap tahun beliau mesti beriktikaf sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas beliau meninggal, ya takafa azwajuhu min ba'di. Ya, setelah itu tahun-tahun berikutnya setelah Rasulullah SAW meninggal adalah istri-istri beliau yang beriktikaf. Istri-istri beliau yang beriktikaf. Mengapa istri-istri beliau beriktikaf? Karena istri-istri beliau tidak boleh lagi, sepeninggal Rasulullah SAW, jandanya itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari kaum muslimin. Mengapa? Karena beliau akan senantiasa menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan juga nanti di surga. Jadi tidak ada fitnah untuk istri Rasulullah SAW karena ummahatul mukminin, karena mereka menjadi ibu bagi seluruh kaum muslimin, menjadi mahram bagi, jadi haram untuk dinikahi bagi seluruh kaum muslimin. Ikhwatal iman wal islam, azanallahu wa iyyakum jami'an. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mensunnahkan kepada kita untuk beriktikaf, dan bahkan sunnah ini adalah merupakan sunnah muakkadah. Hal ini dikuatkan dengan hadis tadi bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukannya hingga beliau SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud daripada i'tikaf, adalah kita memutuskan hubungan diri kita dengan seluruh manusia hanya untuk mengkhususkan diri kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dilakukan di masjid yang dilakukan padanya atau didirikan padanya salat Jumat. Talaban li fadlihi wa thawabihi, hal itu dilakukan hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Maka untuk orang yang beriktikaf, hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang disunnahkan, dan hendaklah menjauhkan dirinya daripada hiruk pikuk kehidupan dunia. Ikhwatal iman wal Islam, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Bahwa seseorang yang beriktikaf diharamkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri, jadi tidak boleh, ataupun bercumbu juga tidak boleh, ya, ataupun menyentuh istrinya dengan syahwat, ini juga tidak boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian, berhubungan dengan istri-istri kalian pada saat kalian sedang beriktikaf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya, dan beliau ingin berkeramat, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau hanya mengeluarkan kepalanya saja dari masjid, nongolin kepalanya doang. Ya, setelah itu dikeramasi oleh istrinya dari luar masjid. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhrij ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Kata Aisyah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya dari dalam masjid, kemudian aku mencucinya, aku mengkeramasinya, wa ana haid, dan pada saat itu aku sedang haid. Ya, dalam riwayat lain, beliau Aisyah radhiyallahu anha kana turajjil ra'sahu, adalah beliau Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang beriktikaf. Ikhwatal iman wal Islam, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Maka seorang yang beriktikaf kemudian dia ingin keluar dari masjid, maka keluarnya seseorang dari masjid yang sedang beriktikaf itu tidak lepas dari tiga kondisi. Pertama, keluarnya dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bisa ia lakukan di dalam masjid. Seperti apa? Buang air. Buang air jangan dalam masjid, walaupun sedang beriktikaf keluar aja, ya, baik besar ataupun hadas kecil. Kemudian wudu, ya, kemudian mandi wajib, ya, kemudian makan dan minum supaya tidak mengotori masjid. Ya. Maka hal seperti ini yang sifatnya darurat yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, maka boleh bagi seseorang yang sedang beriktikaf untuk keluar sekedar untuk memenuhi hajatnya tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, seseorang keluar dari masjid pada saat dia sedang beriktikaf untuk melakukan ketaatan yang tidak wajib untuknya, untuk melakukan perintah, ketaatan, ibadah, tapi tidak wajib. Seperti apa? Seperti menjenguk orang yang sakit. Kul muslim ala muslim sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara, di antaranya adalah menjenguk orang yang sakit, atau hudur janazah, syuhud janazah, atau kemudian bertakziah, mengurusi janazah, mensolatkan janazah, memandikan janazah. Hal-hal seperti ini wajib tapi sifatnya kifai, wajib fardu kifayah, yang jatuh atau gugur kewajibannya apabila ada beberapa kaum muslimin yang mencukupi telah mewakilinya. Nah, maka hal seperti ini seseorang, ya, kalau ada orang yang sakit, terutama dari keluarganya, kalau dia tidak menjenguk saat itu, khawatir orang yang sakit itu akan meninggal dunia misalnya, sementara dia ingin sekali menjenguknya, maka tidak apa-apa untuk menjenguknya, hanya sekedar untuk menjenguknya dia keluar. dari masjid. Tetapi kalau sekira-kiranya sakitnya cuma sakit demam, ya, cuma pusing-pusing, ya, yang mungkin dia setelah itikaf bisa menjenguknya atau bisa sembuh orang itu, maka tidak boleh untuknya keluar dari masjid karena itu akan membatalkan itikafnya. Kemudian yang ketiga, kondisinya adalah seseorang keluar dari masjid pada saat dia beriktikaf adalah untuk hal-hal yang sifatnya tidak darurat, seperti jual beli, seperti untuk bekerja, seperti pulang ke rumah untuk mendatangi istrinya, maka hal seperti ini akan membatalkan pahala itikaf seseorang yang sedang melakukan ibadah itikaf. Ikhwatal iman wal Islam, azakallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, yang menjadikan 10 hari terakhir Ramadan ini istimewa adalah di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya adalah asy-syaraf wa ta'zim, malam yang mulia, malam yang agung. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kata Allah adalah satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Padanya diturunkan malaikat-malaikat dan termasuk malaikat Jibril atas izin dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan keselamatan bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk, hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Ikhwatal iman wal Islam, azanallahu wa iyyakum jami'an. Mengapa malam ini menjadi malam yang mulia? Adalah pertama karena di dalamnya atau karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung 30 juz dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, itu ada pada malam Lailatul Qadar. Kemana diturunkan oleh Allah? Ke Lauhul Mahfuz. Baru setelah itu Al-Qur'an secara berangsur-angsur tadarrujan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu 23 tahun sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah mulia. Ada hikmah besar yang akan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di balik diturunkannya Al-Qur'an secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Apa kira-kira? Kira-kira apa hikmahnya? Ini akan memupuk keimanan kita terutama kepada iman, rukun iman yang kelima. Atau rukun iman yang keenam. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan ini kelima, sebagian riwayat disebutkan keenam, yaitu iman kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara langsung 30 juz, kemudian diturunkan secara angsur-angsur selama 23 tahun, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang akan terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya telah terskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diketahui, telah dicatat, dan telah terdapat padanya hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya adalah Al-Qur'an. Kita tahu bahwa kemudian Al-Qur'an itu turun secara dalam berangsur-angsur itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada yang asbabun nuzulnya itu, sebab turunnya itu lantaran sahabat yang nanya. Berarti Allah sudah tahu dan jawabannya Al-Qur'an, sudah dipersiapkan. Ketika diturunkan secara langsung, berarti Allah sudah tahu kalau di kemudian hari bakal ada seorang sahabat yang nanya, sehingga Al-Qur'an itu sudah ada jawabannya. Kemudian ada orang Yahudi yang yas'alunaka 'anil sa'ah, ada orang Yahudi musyrikin yang datang kepada Nabi Muhammad meminta bertanya tentang kapan tanda kiamat itu akan terjadi, dijawab oleh Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu sudah diturunkan beberapa tahun sebelumnya. Ada juga orang Yahudi yang kemudian meminta bukti kalau Muhammad itu seorang nabi. ya, kemudian dibelahlah bulan oleh Nabi Muhammad SAW atas mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini pun terjadi atas permintaan orang Yahudi, padahal jawabannya Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semuanya telah sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Di pekerjaan kita ini bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dari itu, dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW menyabdakan kepada kita, kata Allahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatatkan takdir-takdir seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita mau duduk sekarang di sini, saya mau duduk di kursi ini, Pak Adang mau duduk di situ, sila, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkait dengan keimanan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwatal iman wal islam, a'azanallah wa iyyakum jami'an, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lalu apa yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini menjadi mulia sehingga Allah memilih hari itu, malam itu adalah malam yang diturunkannya sesuatu yang sangat mulia yang akan dijadikan pegangan umat hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Pertama, karena malam itu kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada 1,000 bulan. Ini pun hikmahnya adalah dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, yang dimana kita ini diberikan usia tidak lebih banyak daripada umat-umat sebelum kita. Orang kita sekarang ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita aja cuma 63. Maka umatnya itu kurang lebih kisaran ya begitu, kisaran 60, 70, 80, yang lewat 100 sangat jarang sekali. Tapi umat terdahulu, kalau Nabi kita menjadi Nabi itu hanya 23 tahun, maka umat terdahulu Nabi Nuh diutus kepada umatnya berapa tahun? Al-fasanatil illa khamsina'ama, 1,000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Ini kan kalau kita bandingkan dengan usia kita, ini enggak ada apa-apanya. Kita mungkin kalau orang yang 95 tahun hidupnya berarti cuma 10% ya dari masa kenabian Nabi Nuh, bukan dari total usianya, tapi dari masa kenabiannya. Nah, kenabian Nabi kita 23 tahun itu cuma berapa persen berarti dari kenabian Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa usia umat akhir zaman ini memang pendek, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat yang lebih mulia atau umat paling mulia di antara umat-umat sebelumnya, sehingga nanti pada akhir zaman kita ini adalah merupakan umat yang akan pertama kali dihisab, sehingga orang yang akan pertama kali merasakan nikmatnya surga adalah umat Nabi Muhammad karena yang pertama kali dihisab. Demikian juga sebaliknya, yang merasakan neraka ya umat Nabi Muhammad juga. Tapi semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari azab dan siksa neraka. Nah, kemudian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita umat yang paling mulia ini, dijadikanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu malam, yang dimana satu malam ini akan dijadikan satu kesempatan momentum bagi seseorang yang ingin menyaingi ibadahnya orang-orang zaman terdahulu. Sehingga kalau orang beribadah pada malam itu ya, seolah-olah dia, kata para ulama, beribadah di dalam berapa? 1,000 bulan, alias 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 33 sekian. Artinya bahwa kalau kita misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia 50 tahun saja misalnya, ya, Kemudian kita mulai dewasa, taruhlah kita mulai apa namanya memiliki pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar atau tentang Ramadan ini, memiliki ilmu yang cukup mungkin dari usia 20 misalnya, maka 30 tahun kita hidup ya bisa berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, 30 tahun berarti 30 kali malam Lailatul Qadar, 30 kali 83. Berapa nilai yang muncul? Berapa ini? Orang-orang bank ini pintar ngitung harusnya ini. Berapa? 2400. Ya. Iya, 80-nya aja ya, kita ambil 80-nya aja kali 30. 8 kali 3 24 ya. Oh, udah 2400. Ya. Ini 2400 ini masa kenabian Nabi Nuh saja tadi berapa? Belum sampai setengahnya. Ya kan? Itu pun kalau umat terdahulu hidupnya seluruhnya dipakai untuk ibadah, tapi kita dengan hanya satu. Ya enggak? Ini kalau kita hitung secara matematis. Ya, secara logika. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita. Ya. Makanya sungguh merugi kalau orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak memiliki keinginan sama sekali atau tidak pernah ingin tahu sama sekali tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena pada malam itu kata Allah Subhanahu wa taala tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat-malaikat Allah diturunkan, turun. Dan kata para ulama, tidaklah malaikat-malaikat itu turun kecuali malaikat itu membawa rahmat dan barokah, keberkahan. Siapa di antara kita yang tidak ingin berkah di dalam hidupnya? Siapa di antara kita yang tidak ingin berkah di dalam usahanya? Siapa yang di antara kita yang tidak ingin berkah di dalam usahanya? Di dalam rumah tangganya? Nah, ini malam Lailatul Qadar ini malam di mana para malaikat itu turun membawa apa yang kita inginkan. Membawa rahmat, kasih sayang, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan di malam itu terdapat keselamatan bagi seluruh kaum muslimin ya apa namanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan, untuk meminta dirinya dijauhkan daripada api neraka atau siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga sampai ke-8. Silakan dibaca lagi nanti ayat ini. Surat Ad-Dukhan ayat ketiga sampai ke-8. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatin mubarakatin. Diturunkan Al-Qur'an ini pada malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Ini ayat berikutnya nih, ayat ke-4. Hikmah ataupun keutamaan yang terdapat di malam Lailatul Qadar yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar. Apa kata Allah? Fiha yufrahu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan, merinci takdir-takdir seluruh perkara hakim dengan penuh bijaksana. Para ulama mengatakan bahwa hadis yang tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mencatatkan takdir seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka kemudian itu secara global, kemudian takdir itu secara rinci apa yang akan terjadi setahun ke depan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Maka siapa orang yang ingin mendapatkan takdir-takdir yang baik, perincian-perincian yang baik dari takdirnya, jangan lewatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikanlah yang menimpa, yang akan dia dapatkan di dalam perjalanan hidupnya. Amrun min indina inna kunna mursilin, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim, rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. itu adalah bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Mendengar siapa? Mendengar kita yang berdoa. Mendengar siapa? Mendengar kita yang melakukan apa saja. Innahu huwas samiul alim. Alim, Maha mengetahui apa kebutuhan kita, Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Jangan sia-siakan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kalian yakin akan itu. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Yuhyi wa yumit, yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Rabbukum wa rabbu abarikumul awwalin, dialah Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Ikhwatal iman wal islam, a'azanallah wa iyyakum jami'an. Kemudian, karena waktunya sangat singkat sekali, lalu bagaimana kita agar mendapati malam Lailatul Qadar? Apa ada tanda-tandanya khusus sehingga kita bisa mengenalinya? Tidak ada tanda-tanda khusus yang dijelaskan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ataupun hadisnya terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada ciri-ciri khusus, tidak ada ciri-cirinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita perkiraan-perkiraan malam Lailatul Qadar itu turun ataupun ada. Oleh karenanya seorang sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia jangan tidur pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi karena memang tidak ada tandanya, jadi kalau yang ingin silahkan begadang setiap hari, bukan hanya begadang nongkrong, tapi begadang dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Qur'an, salat ya, pada 10 terakhir pada malam bulan Ramadan, karena tidak ada tanda-tanda spesifik terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Ya, silahkan dengan salat, karena salat itu pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dari hadis Bukhari dan Muslim, dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil asyril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain dikatakan, lebih dekat lagi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri min asyril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21 nanti malam insyaallah. Malam 23 besok lusanya, malam 25, malam 27 dan 29. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik dari Rasulullah SAW, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi SAW uru Lailatul Qadar fil manam. Ada sekelompok sahabat, mereka diperlihatkan di dalam mimpinya mendapati malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada malam 27. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawaffa'at. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari mimpi mereka, kata Rasulullah, mimpi kalian itu benar. Fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Ia itu ada pada malam ke-27, maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka mencarilah ia atau carilah ia malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Kemudian ada juga yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-25. Iltamisuha fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, pada malam 29 atau malam 27 atau malam 25. Ya. Namun semua ini dari hadis-hadis yang banyak ini kan seolah-olah kok bertentangan, kok beda-beda antara satu dengan yang lain. Maka kemudian oleh para ulama dijamak, dikumpulkan hadis-hadis tersebut dalam bahasa Arabnya dijamak, apa ya, tepatnya dalam bahasa kita, untuk ditarik benang merahnya gitu di antara hadis-hadis yang ada itu yang seolah-olah bertentangan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, benang merahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu di malam keberapanya, tapi yang jelas di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 22, bisa jadi malam 24, 23 ataupun malam-malam yang lainnya. Jadi hadis ini hanya menerangkan bahwa yang pernah didapati oleh Rasulullah SAW adalah pada malam sekian, pada malam sekian. Sekaligus hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak tetap dari tahun ke tahun. Jadi tidak mesti tanggal 27, tidak mesti tanggal 25. Boleh jadi tahun lalu tanggal 25, tahun ini mungkin 21, atau tahun ini mungkin 23, tahun berikutnya mungkin di tanggal 29. Jadi dia berpindah-pindah, yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa dirahasiakan? Untuk kita terus semangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun malam Lailatul Qadar itu cuma satu kali di dalam 10 hari itu, tetapi tetap kalau kita terus melakukan amal untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, tetap malam yang 9 yang lainnya itu tetap dihitung sebagai ibadah. Jadi ibadah kita itu kalau kita bergadang terus dalam 10 hari, bukan yang dihitung itu bukan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar saja, tetapi yang 9 malamnya yang lainnya pun yang tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar tetap dihitung sebagai amal saleh. Ikhwatul iman wal islam a'udzubillahi wa iyyakum jami'an. Rupanya waktunya sudah habis dan bahkan sudah sedikit lewat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada benarnya kebenaran yang datang dari Allah, dan apabila ada salahnya itu dari kekurangan anak pribadi, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan satu dijawab atau gimana? Baik, apa ada tanda-tanda bagi orang muslim yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini barusan sudah kita bahas, tidak ada tanda-tanda khusus. Hanya saja ada beberapa ulama berdasarkan pengamatannya, bukan bersumber dari hadisnya, tapi berdasarkan pengamatan, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu katanya diantaranya malamnya itu tenang. Jadi malamnya itu tenang. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada suara anjing. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi malamnya itu tenang, anginnya tidak kencang, ya, anginnya biasa sepoi-sepoi. Kemudian di esok harinya, di esok harinya matahari itu terbit dalam kondisi dia sinarnya itu tidak pecah atau tidak terik gitu. Jadi kelihatan bulatannya matahari itu kita bisa melihat matahari kayak mendung begitu. Nah, seperti itu. Tapi ini lagi-lagi bukan berdasarkan hadis yang sahih ataupun ini berdasarkan pengamatan para ulama. Kemudian yang kedua, apa setiap orang muslim berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar atau menjadi hak Allah Ta'ala? Ya, setiap orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Setiap orang berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Tentunya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, adalah bukan berarti dia apa namanya yang tidur pun dapat, artinya kesempatan orang untuk beribadah pada malam itu. Jadi bukan malamnya yang berharga untuk kita, tetapi nilai ibadahnya yang kemudian akan dinilai seolah-olah kita beribadah 1000 tahun, seperti itu. Allah Ta'ala alam untuk menentukan atau mentakdirkan orang muslim yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, setiap orang, seluruh orang ini ditentukan. Yufraku fihi kullu amrin hakim. Ini kullu amrin hakim di sini adalah nakirah sejarahnya. Nakirah itu menunjukkan apa namanya al-kul, ya, menunjukkan keseluruhan. Jadi bukan hanya perkara orang mukmin saja atau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar saja yang ditentukan takdirnya pada malam itu atau dirinci takdirnya pada malam itu, tetapi takdir seluruh perkara, ya, termasuk orang mukmin dan orang non mukmin. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat ana sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat mendapati malam Lailatul Qadar, sekaligus memberikan kekuatan untuk kita melakukan ibadah di dalamnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum.